noche de rosas y salvación. Por más que te llame, Dania Production. Spesial buat yang lagi reuni tentunya, Mas Giat, Mas Mayir, dan teman-teman semuanya. Yatin sun rasa beri, beri seneng semen biale hati nisun kenyawa. Song iman iman nore jodoh kepingin sebelumnya nong jero hati berlian sosis kangen hangson songgo Don't go, don't go, don't go,